menjadi salafiyah, maka dia berarti adalah sebuah ajaran, metode beragama, tata cara memahami agama Islam yang berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itulah makna dari salafiyah, metode tata cara beragama yang berdasarkan pemahaman para salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian penulis mengatakan al-firqatul najiyah, firqah najiyah. Firqah artinya golongan, najiyah yang selamat. Tadi kata-kata naja yanju, yaitu yang selamat. Maksudnya adalah nama lain dari salafiyah, yaitu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dan ini bukan berarti kita mengklaim diri kita sebagai kelompok yang selamat. Akan tetapi siapa? Nah, akan tetapi pemahaman yang mengikuti pemahaman para sahabat, maka itu selamat. Maka itu selamat. Coba kita bahas sekarang. Selamat maksudnya adalah selamat dari api neraka. Selamat maksudnya adalah selamat dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas sekarang yang disebutkan oleh penulis al-firqatun wal-kalamu fil-firqatin najiyah wal-ta'ifah mansurah. Tertinggal satu, al-ta'ifah mansurah, kelompok yang menang. Maksudnya menang, mereka lah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah dalam memperjuangkan agama. Intinya, penulis seakan-akan ingin menuliskan, memberitahukan kepada kita bahwa salaf, nama-namanya yang syar'i ada beberapa nama yang akan kita bahas nantinya. Di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya As-Salafiyah. Di antaranya Al-Firqatun Najiyah. Di antaranya Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Di antaranya Ahlul Hadis. Ini nama-nama yang sinonim satu dengan yang lainnya dan tujuannya sama. Dan inilah nama-nama syar'i yang ada dalam agama Islam. Kita baca wal kalamu fil firqatin najiyah wat ta'ifatil mansurah wa 'alayha min wujuh. Pembahasan tentang firqah najiyah, golongan yang selamat, dan ta'ifah mansurah, kelompok yang menang, meliputi beberapa sisi. Awalan al-ahadithun nabawiyyah fin nahi al-iftiraqil ummah aslamiyyah. Pertama, hadis-hadis Nabi yang melarang perpecahan umat Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu على 71 فرقة أو 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok. Dan orang Nasrani juga terpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpecah-pecahnya umat. Umat Nasrani, umat Yahudi dan umat Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyebutkan, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dulu. Kemudian penulis mengatakan fil babi an jama'ati min as-sahabati radhiyallahu anhu. Dan tentang hal ini terdapat riwayat dari sejumlah sahabat. An Muawiyah radhiyallahu anhu fi hadithi ziyadatu dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dalam hadis beliau ada tambahan, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu li sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalah. Artinya, dan akan keluar pada umatku suatu kaum yang menjalar pada mereka hawa-hawa nafsu sebagaimana menjalarnya penyakit anjing gila, yaitu rabies, pada orang yang tertimpa penyakit tersebut. Tidak tertinggal satu urat dan persendian pun kecuali dimasukinya. Jadi hadis yang di atas tentang perpecahan 73 kaum Islam, umat Islam, tambahannya ini. Tambahannya dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian tambahan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah." Lihat nih. Seluruhnya dari 73 tadi di dalam neraka. Kecuali satu yang selamat. Makanya disebut dengan al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Karena seluruhnya di dalam neraka, kecuali yang mengikuti golongan ini. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah nanti ada penafsiran tersendiri. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu ada tambahan. Di dalamnya ada tambahan yang semakna dengan hadis Anas bin Malik. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu dalam kisah yang panjang, dalam hadis beliau ada tambahan. Itu as-sawadul a'zam ayun najiyah. Kelompok yang paling besar yaitu kelompok yang semangat, selamat. Ini menunjukkan tambahan-tambahan dari para sahabat Nabi terhadap hadis di atas tadi. Hadis di atas tadi maksud saya adalah hadis yang Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, umat Islam terpecah menjadi 73. Tambahannya yang saya sebutkan tadi. Salah satu tambahannya adalah seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dalam hadis beliau ada tambahan seperti hadis Anas bin Malik, tambahannya sama. Ini menunjukkan sahabat banyak yang meriwayatkan hadis ini. Menunjukkan hadis ini sahih, ya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dalam hadis beliau ada tambahan, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan salah peneletakan hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa dalam hadis ada tambahan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, sebagaimana keadaanku sekarang dan para sahabatku. Maksudnya, siapa yang selamat dari tadi, dari 73 itu, yang seluruhnya dalam neraka, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Berkaitan dengan masalah ini, penulis mengatakan, berkaitan dengan masalah ini juga ada riwayat dari Amr bin Auf Al-Muzani, dari Abu Darda, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Anas bin Malik, mujtami'ina fi hadithin wahid. Semua berkumpul dalam satu hadis. Ini menunjukkan bahwa hadisnya bisa dikatakan mutawatir. Hadis perpecahan umat bisa dikatakan mutawatir. Karena disebutkan oleh sebagian para sahabat. Bahkan banyak para sahabat menyebutkannya. Kemudian penulis mengatakan, وَمِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَاءَ وَصْفُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ عَلَى الْأَصَلِ الَّتِي عَضَّتْ عَلَى السُّنَّةِ بِنَوَاذِيذِهَا بِالنَّاجِيَةِ لِأَنَّهَا نَجَتْ مِنَ الْخِلَافِ وَسَنْتَتَنْجُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ. Dari hadis-hadis di atas terdapat penamaan bagi kelompok yang tetap berpegang pada prinsip dan tetap menggigit sunnah dengan gigi gerahamnya dengan nama Najiyah. Itu golongan yang selamat. Kenapa disebut Najiyah? Karena kelompok ini selamat dari perselisihan dan akan selamat dari izin Allah, dengan izin Allah dari api neraka. Ini yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah. Jadi salah satu nama Ahlu Sunnah adalah Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Di sini penulis menyebutkan dua hal. Selamat dari perselisihan yang terjadi di sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah gelar panggilan atau nama lain dari Ahlu Sunnah, Al-Firqatun Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Kenapa disebut selamat? Karena Rasulullah SAW menyatakan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Nah, ini yang disebut dengan kecuali satu, ini yang dimasukkan ke dalam surga, dan mereka lah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya sebagaimana dalam hadis yang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dari firqah Najiyah, sifat-sifat dari firqah Najiyah, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ingin selamat, maka ikutilah sifat-sifatnya. Yang pertama, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sifat-sifat dari firqah Najiyah. Kemudian sifat yang lain, as-sawadul a'lam. Artinya golongan yang paling besar. Golongan yang paling besar. Sifat yang lain adalah wahidah fil jannah wahiyal jamaah. Artinya satu yang di dalam surga. Dia itu adalah al-jamaah. Kesatuan kaum muslimin, tidak memberontak. Ini salah satu dari sifat-sifat atau beberapa sifat dari firqah An-Najiyah. Lihat perkataan, dan itu sifat saya ambilkan dari perkataan Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri ini ada salah satu imam Islam yang berkaitan dengan akidah, dan beliau bermazhab Syafi'i, dan beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Jadi ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Dan beliau mempunyai kitab namanya Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah. Ini kitab akidah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri namanya. Nama aslinya Muhammad bin Hasan bin Husain. Itu tiga sifat ya tentang kelompok yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, dan as-sawadul azam, dan wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Yang mengikuti aku dan para sahabatku, kelompok yang paling besar, kelompok yang bersatu, tidak berpecah belah. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian lihat perkataan yang lain dari perkataan ulama terdahulu, yaitu Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat. Beliau ini seorang ahli zuhud, seorang yang suka memberikan nasihat. Yusuf bin Asbat berkata, usulul bid'ai arba'un. Pokok bid'ah itu empat. Ar-Rawafid, Rafidah, Syiah Rafidah, Al-Khawarij, Khawarij, Al-Qadariyah, yaitu orang-orang yang keliru dalam masalah takdir, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai kekuatan, hanya manusia yang mempunyai kekuatan, disebut dengan Qadariyah. Yang keempat, Murji'ah. Murji'ah artinya adalah seorang yang menganggap bahwa amal atau iman manusia tidak akan pernah berkurang. Iman manusia tidak akan pernah berkurang walaupun dia bermaksiat. Dan amal menurut orang Murji'ah tidak masuk dalam keimanan. Kalaupun dia tidak beramal, yang penting dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah sudah mencukupi. Ini kaum Murji'ah. Itu pokok-pokok bid'ah. Rafidah, Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah. Ustaz, di zaman sekarang masih ada? Oh, masih ada. Kaum Rafidah ini masih ada. Yang menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sebagai khalifah yang pertama dan kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khawarij masih ada, kaum pemberontak. Dan salah satu akidah mereka yang rusak adalah mengkafirkan kaum muslimin dengan perbuatan dosa, terutama dosa besar. Orang berzina kata mereka kafir ini orang. Mencuri kafir. Minum khamar kafir. Ini kaum apa? Khawarij. Ada lagi Qadariyah. Orang yang meyakini bahwa Allah tidak mempunyai kekuatan. Hanya manusia yang mempunyai kekuatan. Tidak ada kekuatan Allah. Saya mengangkat ini karena kekuatan saya. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Ini namanya apa? Qadariyah. Dia meniadakan kekuatan dari Allah. Dan ini termasuk kekeliruan sangat fatal. Kemudian Murji'ah. Murji'ah tadi. Yaitu orang yang meyakini bahwa iman seseorang tidak akan pernah berkurang. Iman seseorang seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Seperti imannya Umar bin Khattab. Nah, ini Murji'ah. Mereka mengatakan amal itu tidak masuk ke dalam iman. Nah, kalau tidak beramal tidak mengapa, yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian Yusuf bin Asbat mengatakan, "Tsumma tatasya'abu kullu firqatin 18 ta'ifah fatilka 72 firqah." Kemudian dari empat ini berkembang setiap kelompoknya 18 sehingga menjadi 72 kelompok. Wasalisah was-sab'un hiya al-jama'ah allati qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha najiyah. Yang 73-nya adalah yang ikut kesatuan kaum muslimin, yang mana kata Rasulullah, mereka lah orang-orang yang selamat. Ini penjelasan dari Yusuf bin Asbab. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan al-firqah an-najiyah sudah dikenal oleh kaum muslimin bahwa yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini nama dari nama Ahlus Sunnah. Kemudian sisi yang kedua, pembicaraan tentang hadis ini, penulis mengatakan, kedua, hadis-hadis Ta'ifah Mansurah. Nah, sekarang kita bicara tentang Ta'ifah Mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan. Ustaz, apakah sama? Selalu yang diberikan kemenangan, apakah dia firqah najiyah? Semestinya begitu. Yang diberikan kemenangan oleh Allah, dia juga yang selamat dari api neraka. Hadis-hadis tentang Ta'ifah Mansurah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Yang artinya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak merugikannya orang yang menghina dan menyelisih mereka sampai datang hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ini menunjukkan orang-orang yang diberikan kemenangan. Itu hadis pertama. Masih ada orang yang memperjuangkan kebenaran dan diberikan kemenangan. Mau ada yang menghinanya, mau ada yang mencelanya, menyelisihinya, maka mereka tetap saja di atas itu, menyampaikan agama Allah sampai datang hari kiamat. Kemudian penulis mengatakan, Umair, salah satu perawi hadis, berkata, Malik bin Yakhmir mengatakan bahwa Mu'ad mengatakan mereka berada di Syam. Nah, ini tambahan. Siapa yang menang tersebut? Mereka yang berada di Syam. Ya, tambahan dalam beberapa riwayat. Muawiyah juga mengatakan, inilah Malik. Ia mengatakan bahwa ia telah mendengar Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, mereka berada di Syam. Berarti Ta'ifah Mansurah, yaitu kelompok yang selamat, kelompok yang diberikan kemenangan maksud saya, itu berada di mana? Syam. Syam adalah Lebanon, Syria, Palestina, Yordania, ini Syam. Kelompok yang diberikan kemenangan. Mereka yang akan memperjuangkan kebenaran walaupun orang-orang banyak menghina dan banyak menyelisihinya. Ini berarti hadis tentang kelompok yang menang, salah satunya ini. Ya. Hadis kedua, hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dengan lafal, la yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang dibenangkan oleh Allah. Sampai datang hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ini menunjukkan hadis yang kedua tentang kelompok orang yang selamat. Yaitu orang-orang yang senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak disebutkan di mana mereka. Yang jelas akan ada orang-orang yang diberikan kemenangan, disebut sebagai kelompok pemenang. Yang ketiga, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan lafaz, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq hatta taqumas sa'ah. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran sampai datang hari kiamat. Ini hadis tentang orang-orang yang diberikan kemenangan. Hadis dari Sauban dengan lafaz, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran, tidak merugikannya orang yang menghina mereka sampai datang hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ini banyak hadis-hadisnya yang disebutkan oleh penulis, kita baca saja. Kalau ada yang lafalnya berbeda, saya akan sebutkan. Dari 1 sampai 5 hampir sama semuanya. hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dengan lafaz la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Nah, ini sekarang ada lafaz yuqatiluna 'alal haq. Zahirin 'ala man nawahum hatta yuqatila akhiruhum al-masihud dajjal. Lihat ini. Ini ada tambahan. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berpegang atas dasar kebenaran. Ya. Mengalahkan orang-orang yang memusuhi mereka sehingga orang terakhir di antara mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Yuqatiluna 'alal haq. Di sini berperang atas dasar kebenaran. Ini termasuk tambahan riwayat yang menjadikan kita semakin faham siapa itu Ta'ifah Mansurah. Jadi Anda harus hafal nama-namanya. Yang pertama tadi Al-Firqah An-Najiyah. Ya. Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian yang kedua Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Ini nama-nama Ahlus Sunnah. Ya, nama-nama Ahlus Sunnah. Kemudian hadis selanjutnya pada ikhwah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan lafal la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq ila yaumil qiyam. Qala fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'dhin amir. Takrimatallahi lihadihil ummah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang atas dasar kebenaran sampai hari kiamat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebenaran akan selalu ada yang membelanya. Dan agama Allah pasti ada yang membelanya dan pasti menang. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Melihat keadaan kaum muslimin mungkin ditindas di sana, di sini, di Syam, di Palestina. Maka biasanya kelompok Salafiyah mereka senantiasa semakin yakin bahwa akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagusnya ajaran salaf. Ketika dia paham ada Allah akan memenangkan agama ini, Islam pasti di atas dan tidak ada yang mengandinginya, maka dia senantiasa seperti apapun yang terdapat siksaan, penindasan terhadap kaum muslimin dimanapun, maka mereka percaya akhir perkara nanti akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tidak mungkin kaum muslimin kalah total setotal-totalnya. Akhir perkaranya pasti ada kaum muslimin yang memenangkannya. Ya, akhir perkaranya pasti ada kaum muslimin yang memenangkannya. Ini yang membuat kita tidak pernah putus asa dengan keadaan apa yang terjadi kepada sebagian saudara-saudara kita di negara-negara mereka yang ditindas. Palestina, Suriah, Burma, dulu Chechnya, Bosnia. Kita tidak pernah putus asa. Pasti akan ada yang menolongnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ingin saya tekankan di sini, ada kadang-kadang kita dituduh oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, dituduh bahwa kita ini qadariyun ma'al yahud. Qadari artinya adalah seorang yang sekehendaknya terhadap kaum Yahudi. Begini maksudnya. Qadari, kita sudah belajar tadi, qadariyah adalah keyakinan seseorang yang meyakini bahwa Allah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Yang memilikinya siapa? Hanya siapa? Manusia. Baik. Salah satu tuduhan buruk terhadap dakwah salaf adalah bahwa dakwah salaf ini qadari terhadap kaum Yahudi. Maksudnya, kita dituduh tidak mau berjihad kepada kaum Yahudi. Kita tidak dituduh tidak mau memerangi kaum Yahudi. Buktinya, Anda duduk-duduk aja di sini, di majelis ilmu. Paham maksud saya? Ya. Qadari artinya sekehendak saya terhadap kaum Yahudi. Ya. Saya tidak ada empati kepada orang-orang Muslim di Palestina ataupun di Syam. Jarang orang-orang salaf berjihad. Nah, ini biasanya tuduhan dituduhkan oleh orang-orang yang suka berjihad tetapi tanpa ilmu. Paham maksud saya? Ini tuduhan mereka kepada dakwah salaf. Qadari terhadap Yahudi. Maksudnya apa? Yaitu sekehendak diri sendiri kepada kaum Yahudi. Mau saya perangi, mau enggak saya perangi, enggak saya perangi. Kamu tidak dakwah salaf, kata mereka. Dakwah salaf itu tidak empati kepada perjuangan rakyat Palestina. Dakwah salaf itu tidak empati kepada perjuangan Ahlus Sunnah di Mosul, Irak. Dakwah salaf itu tidak empati kepada perjuangan negeri Suriah, di Syam, yang ditindas oleh orang-orang Syiah Nusairiyah. Bahkan mereka mengatakan tadi, kita ini tidak mau berjihad melawan Yahudi. Kita ini qadari sekehendak kita terhadap kaum Yahudi. Padahal kan Allah memerintahkan kita untuk memerangi kaum Yahudi. Nah, maka ini bantahannya adalah bahwa kita dakwah salaf senantiasa meyakini akan ada umat Islam yang memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat. Ditindas bagaimanapun kaum muslimin, ujung-ujungnya nanti kemenangan milik siapa? Milik kaum muslimin. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau ada bendera jihad yang benar-benar syar'i, maka baru kita keluar sesuai dengan syariat Allah. Adapun si fulan mengumandangkan jihad, si fulan mengumandangkan jihad, ini nanti fawdha, ini nanti kacau, tidak benar. Karena jihad ada fikihnya. Paham ini para ikhwah? Jadi pemahaman ini penting, bahwa seluruh orang-orang yang memperjuangkan agama Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah. Ujung-ujung kemenangan pasti milik kaum muslimin. Pemahaman seperti ini akan membantah orang-orang yang menuduh dakwah salaf dengan kalian itu tidak mau berjihad kepada kaum Yahudi. Kalian itu kurang empati dalam masalah jihad. Sukanya cuma duduk-duduk di masjid. Cuma kemudian sukanya cuma kumpul-kumpul, bicarakan masalah halal, haram. Bahkan tidak sedikit ulama dahulu dikatakan paling pintar masalah haid dan nifas. Tidak pintar berbicara masalah jihad. Paham maksudnya para ikhwan? Nah, begitu tuduhannya. Tidak mau berjihad, tidak mau mengangkat senjata, tidak benci kepada kaum Yahudi. Wah, ini bahaya tuduhan. Ya, kalau tidak benci kepada kaum Yahudi berarti tidak beriman. Karena berarti dia tidak wala dan bara, tidak wala kepada Islam, tidak bara kepada orang-orang musyrik. Maka bahaya. Maka ini syubhat yang mereka tuduhkan. Harus antum pahami. Ya, sering yang dituduhkan, orang-orang salaf tuh kada wani, kada demo, kada politik, ya, tidak mau memperjuangkan surah Al-Maidah ayat 51. Tujuh apa? Orang-orang sebagian menuduh seperti itu. Maka jawabannya mudah. Tadi pemahaman terhadap hadis ini. akan ada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam sampai hari kiamat. Mereka tidak akan takut terhadap orang yang menyelisihi dan menghina mereka. Karena mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Siapa mereka itu? Itulah yang disebut dengan kelompok yang diberikan kemenangan. Siapa yang diberikan kelompok yang diberikan kemenangan? Yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Hadis dari Salamah bin Nufail dengan lafaz, kita teruskan tadi yang keenam. Senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang atas dasar kebenaran sampai hari kiamat. Beliau berkata, lalu turunlah Isa bin Maryam. Ya, sampai kepada Dajjal nanti. Turunlah Isa bin Maryam. Kemudian Amir mereka berkata. Amir di sini kemungkinan adalah siapa? Imam Mahdi. Amir di sini kemungkinan adalah Imam Mahdi. Yaitu Imam Mahdi yang namanya dengan, sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Amir mereka berkata kepada Nabi Isa. Nabi Isa termasuk mukjizat beliau nanti turun di akhir zaman. Berkumpul dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata amirnya, "Shalli bina." Wahai Nabi Isa, silahkan imam menjadi imam untuk sholat kita. Kata Nabi Isa, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah amir bagi sebagian yang lain. Sebagai penghormatan Allah terhadap umat ini. Oh tidak, saya hanya umat biasa. Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagian kalian silahkan menjadi imam. Ini termasuk dari kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa ketika diturunkan harus mengikuti syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Nabi Isa akan tinggal di dunia setelah beliau diturunkan dari langit sekitar 40 tahun sampai bisa membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Ini para ikhwah. Dan itulah yang disebut dengan kelompok yang diberikan kemenangan. Hadis Salamah bin Nufail dengan lafal al-ana ja'al qital. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alan nas yarfa'u Allahu quluba aqwamin fayuqatiluna wa yarzuquhumullahu 'azza wa jalla wa hum 'ala dhalik. Ala inna aqra daril mu'minina bisyam wal khailu ma'qudun fi nawasiha. Al-khaira ila yaumil qiyamah. Sekaranglah tiba perperangan. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mengalahkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat hati-hati sejumlah kaum, lalu berperang dan mendapatkan rezeki dari Allah. Dan mereka dalam keadaan demikian, ketahuilah bahwa jantung negeri kaum mukminin ada di negeri Syam. Dan kuda perang telah diikat kebaikan di ubun-ubunnya sampai hari kiamat. Ini menunjukkan keadaan akhir zaman kelak. Bahwa akhir zaman, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang lain, ada pasukan di Syam, ada pasukan di Yaman, dan ada pasukan di Irak. Ya. Ustaz, apakah bisa diturunkan hadis itu dengan keadaan sekarang? Memang benar ada Ustaz. Ada pasukan di Yaman, ada pasukan di Irak, ada pasukan di Syam. Maka jawabannya tidak bisa kalau tidak benar-benar sesuai. Kalau hanya sedikit-sedikit saja tidak bisa. Ya. Makanya tidak benar misalkan penurunan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dan ciri-cirinya sedikit saja sama langsung. Ah, ini kan contohnya. Ini kan benar adanya. Ini kan benar, ini kan benar. Ini tidak benar, ya. Jangan sampai menurunkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat dengan hanya kesamaan sedikit langsung diturunkan. langsung dicocok-cocokkan, ya, cok gali cok. Ini tidak benar para ikhwan. Nah, di sini dalam hadis yang barusan saya bacakan tadi disebutkan bahwa jantung pasukan ada di Syam. Memang benar. Jantung pasukan ada di Syam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman menyebutkan akan ada umat pasukan yang ada di Yaman, di Irak, di Syam. Maka seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kemana aku pada waktu itu? Engkau sarankan ke Syam," kata beliau. Lebih utama untuk berkumpul dengan kaum muslimin yang berada di Syam. Sekali lagi, hadis-hadis ini tidak bisa kita letakkan penururannya, kejadiannya pada keadaan-keadaan yang sama sedikit. Harus benar-benar sama, baru itu kita yakin, oh ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Adapun sedikit sama, tidak. Ya, jangan sampai akhirnya nanti kita berbicara tanpa ilmu. Paham ini para ikhwah? Ya, memang di sini sekarang sudah terlihat di Yaman ada, di Irak ada, di Syam ada. Tapi itukah yang dimaksud? Allahu a'lam. Karena belum ada kesamaan yang benar-benar sama. Ya, adapun sedikit saja samanya, oh sekarang ada pasukan berjihad di Syam, ada pasukan berjihad di Mosul, Irak, ada pasukan berjihad di Yaman. Apakah mereka itu? Allahu a'lam. Karena belum ada kesamaan yang begitu sama. Ya, paham ya ini. 8 dan ke-9, hadis dari Abdullah bin Umar dan Uqbah bin Amir. Ini Syekh menyebutkan hadis-hadis tentang Taifah Mansurah. Ada kelompok yang diberikan kemenangan. Senantiasa ada kelompok dari umatku berperang berdasarkan perintah Allah. Mereka merugikan, mengalahkan manusia. Orang yang menyelisih tidak merugikan mereka sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ya. Ini juga hadis yang sangat bisa dipahami bahwa ada kelompok yang memperjuangkan kebenaran, yang selalu diberikan oleh Allah kemenangan sampai hari kiamat. Tidak akan membahayakan kelompok ini, mau orang menghinanya, mau orang menyelisihnya, tetap aja dia memperjuangkan kebenaran. Dan ingat, ada penjelasan. Ini kan kelompok Taifah. Jangan anggap bahwa kelompok ini adalah orang banyak, selalu orang banyak. Tidak. Ya. Mungkin jika satu orang memperjuangkan kebenaran, maka dia juga disebut sebagai kelompok. Nah, ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena kita menganut bahwa kebenaran itu bukan dengan banyaknya. Kebenaran bukan dengan banyak. Ya. Oh, mana ada di kampung tuh orangnya sedikit aja. Mana bujur orang sedikit aja. Nah, kita lihat bukan orang sedikit atau banyaknya, tetapi yang diperjuangkan apanya. Apakah memperjuangkan Al-Qur'an dan sunnahnya? Maka selama dia memperjuangkan Al-Qur'an dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, itulah yang disebut dengan kelompok tadi. Meskipun dia satu orang. Nah, ya, meskipun dia satu orang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tazalu ta'ifatu min ummati qawwamatan 'ala amrillah, la yadhurruha man khalafaha." Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan perintah Allah, di mana orang yang menyelisih tidak merugikan mereka. Baik. Hadis selanjutnya. Hadisnya banyak. Kita baca terusnya. "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. La tazalu ta'ifat min umati mansurin. La yadhurruhum man khalafahum hatta taqumas sa'ah." Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Senantiasa ada sekelompok dari umatku di mana orang-orang yang menyelisih tidak merugikan mereka sampai datang hari kiamat. Ini hati-hati. Ini hadis, jika sudah rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Karena itu berarti menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Karena semestinya penduduk Syam orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, memperjuangkan kebenaran. Tapi kalau sudah rusak, berarti tidak sebentar lagi maka akan dibangkitkan apa? Hari kiamat. 12. Hadis Jabir bin Samurah dengan lafaz lan yabraha hadzal din qa'iman yuqatilu alaihi usabatun minal muslimin hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa agama ini tegak, akan ada sekelompok dari kaum muslimin yang berperang membela agama ini sampai datangnya hari kiamat. Seperti yang saya bilang tadi, hadis-hadis seperti ini membuat seorang teguh, kokoh, tetap beriman bahwa sebagai sebesar apapun penindasan orang-orang kafir kepada kaum muslimin, maka ujung-ujungnya kemenangan dimiliki oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Makanya lihat saja, ya, orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka orang yang paling sabar menghadapi penindasan kaum muslimin. Paling sabar, mereka tetap kuat untuk meminta kepada Allah, mereka tetap berjihad kalau seandainya disyariatkan jihad yang benar-benar sesuai dengan syar'i, mereka tidak pernah putus asa. Mereka tidak pernah mengeluh. Kan ada zaman sekarang, ustaz kalau ceramah, ceramahnya cuma mengeluh. Oh, kita ini dikepung oleh Syiah. Kita ini sudah dimasuki, pemerintahan kita dimasuki oleh komunis. Kemudian orang-orang liberal dan semisalnya. Saya melihat yang ceramah seperti ini tidak kemudian membentuk kaum muslimin akidahnya menjadi kuat. Yang ada malah tambah takut. Lebih baik mengajari akidah yang benar sehingga berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah dipahami oleh para salafus saleh sehingga menjadi kelompok yang diberikan kemenangan. Lebih baik seperti itu. Ya, daripada cerita sana sini nakut-nakuti kaum muslimin. Ya. Karena lihat hadis-hadisnya, tidak akan pernah lan yabraha hadzal din. Senantiasa agama ini akan tegak, tidak akan pernah rubuh, rusak, hancur agama ini. Ini hadis-hadis yang membuat orang-orang bermanhaj salaf senantiasa kokoh, teguh, istiqamah, memperjuangkan kebenaran. Ya. 13. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dengan dua lafal, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala din azizatan ila yaumil qiyamah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan agama. Mereka akan menang sampai hari kiamat. Ya. Akan menang. Pokoknya ujung-ujungnya pasti kemenangan milik siapa? Kaum muslimin. La tazalu ahlul maghrib zahirina al-haq hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa ahlul maghrib. Ahlul maghrib adalah penduduk yang tinggal di barat bumi. Itu daerah mana barat bumi? Syam. Ya. Daerah Syam. Adapun timurnya bumi yaitu Irak. Ya. Senantiasa ahlul maghrib menegakkan kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Hadis dari Abu Inabah Al-Hawlani dengan lafal la yazalu yaghrisu fi hadzal din, la yazalu Allah yaghrisu fi hadzal din ghawsan atau gharsan yasta'milun fi ta'atihi ila yaumil qiyamah. Senantiasa Allah menumbuhkan pada agama ini generasi yang dia gunakan dalam ketaatan kepadanya sampai hari kiamat. Jadi begini Pak, semakin orang taat kepada Allah, semakin kemenangan digapai. Kemenangan bukan hanya dengan banyak persiapan, banyak prajurit, tidak. Lihat Rasulullah dan para sahabatnya, saat-saat sedikitnya malah menang. Perang Badar, ya. Kemudian perang Tabuk, perang Khaybar, menang. Tapi saat-saat banyaknya, perang Hunain, malah kalah. Maka yang paling baik adalah mendidik kaum muslimin agar beriman, bertakwa, beramal saleh. Itu proses untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hadis-hadis Thaifah Mansurah mutawatir. Nah, ini yang beliau tuju. Hadis-hadis tentang Thaifah Mansurah mutawatir. Mutawatir artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan atau minimal belasan sahabat dan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Berarti akan ada benar-benar mutawatir. Dan mutawatir itu hukumnya seperti Al-Quran. Menumbuhkan ilmu yang yakin. Karena dia mutawatir. Banyak sahabat meriwayatkannya dan mustahil mereka berdusta bersama-sama. Kenapa mustahil? Karena ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Irak. Waktu itu tidak mungkin ada telepon-teleponan. Yuk, kita bikin hadis yuk, keluarkan sama-sama. Enggak ada. Enggak ada tim cybernet, enggak ada. Dulu enggak ada. Ya. Maka mereka bersepakat mengeluarkan hadis itu, menunjukkan hadis itu benar-benar ada dan mutawatir hukumnya. Sebagaimana telah dinyatakan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim halaman ke-6, As-Suyuti dalam Al-Azhar Al-Mutanasirah halaman ke-93, dan guru kami Syekh Al-Albani dalam Sifat Shalatul Aidain halaman 39 sampai 40 serta yang lainnya. Maksudnya hadis ini dinyatakan oleh para ulama memang mutawatir. Dari hadis-hadis di atas didapatkan bahwa kelompok tersebut disifati dengan Al-Mansurah, yang dimenangkan karena dia menegakkan kebenaran dan tetap teguh dalam kebenaran tersebut. Juga karena Allah senantiasa menjaga dan menolong mereka sampai hari kiamat, sedangkan mereka tetap berada dalam keadaan demikian. Ini memberikan pelajaran kepada kita, nama-nama Ahlus Sunnah namanya Al-Firqah An-Najiyah. Nama lainnya At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ini dihafal ya. Nama-nama lain dari Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah nama lainnya Al-Firqah An-Najiyah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan pelajaran juga yang dari apa yang kita baca pada pagi ini, yaitu bahwa semakin seorang taat kepada Allah, maka semakin Allah akan memberikan kemenangan. Semakin seorang berjalan sesuai dengan petunjuk Rasul, maka semakin seseorang akan diselamatkan. Nah, oleh karenanya dakwah salaf sangat memperhatikan yang namanya ilmu. Karena tidak mungkin seseorang bisa selamat, yaitu caranya mengikuti Nabi dan para sahabatnya tanpa ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam kelompok yang diberikan kemenangan, yang caranya senantiasa memperjuangkan kebenaran, kecuali ketika dia mengilmui tentang kebenaran tersebut. Itulah kenapa dakwah salaf sangat getol, duduk di masjid, ngaji berjam-jam. Waktu libur kita gunakan untuk ngaji, ya, bahkan setiap hari di masjid ini untuk ngaji. Itu tujuannya. Ustaz, seakan-akan kita itu cuma di masjid aja, Ustaz. Enggak ada aplikasi lain kah? Demo kayak di jalan Ayani situ, bawa bendera Islam. Ya. Maka tidak. Kenapa? Karena tadi kita tidak akan masuk ke dalam golongan yang selamat kecuali dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu. Dan kita tidak akan dikategorikan sebagai kelompok yang diberikan kemenangan, yang caranya menegakkan kebenaran sampai hari kiamat, kecuali kita mengilmui kebenaran tersebut. Paham sekarang para ikhwah? Kenapa orang tidak bosan-bosan untuk nuntut ilmu agama? Ilmu lagi, kajian lagi, kajian lagi. Ya, seperti itu. Bahkan ada anekdot, orang salaf itu enak banget dia. Nuntut ilmu, habis capek nuntut ilmu, pulang ke rumah. Habis itu pulang ke rumah, ada istri, istrinya digarap. Habis itu dapat anak, nuntut ilmu lagi. Ya. Gitu aja kerjaannya. Ini tuduhan keji. Ya, tuduhan keji dalam artian seakan-akan kita dianggap tidak memperjuangkan agama. Bahkan ilmu inilah yang benar-benar perjuangan agama. Karena seseorang bisa berjihad dengan ilmu yang benar. Seseorang bisa beribadah dengan ilmu yang benar. Bermuamalah dengan ilmu yang benar. Melaksanakan wala dan bara dengan ilmu yang benar. Melaksanakan amar ma'ruf dengan ilmu yang benar. Nah, di situ pentingnya mengilmui agama. Ya. Dan itulah yang akhirnya para ikhwah, para ulama salaf mempunyai dua konsep dalam menegakkan kebenaran. Yang pertama, konsep tasfiyah, pembersihan. Membersihkan semua yang kotor di tengah umat, akidahnya, ibadahnya, muamalah, tingkah laku, dibersihkan. Tasfiyah. Setelah dibersihkan, harus dididik tarbiyah. Ya, harus apa? Ditarbiyah, dididik dengan didikan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai. Nanti ada nama-nama lain para ikhwah, ya. Nama-nama lain dari nama Ahlus Sunnah. Di antaranya Salafiyah. Di antaranya apa? As-Salafiyah. Ajarannya. Orang-orang yang mengikuti ajaran salaf disebut As-Salafiyun. Kalau banyak. Kalau sendiri, Salafi. Ya, kalau sendiri adalah Salafi. Wallahu a'lam. Nah, terlanjutkan. Bagaimanakah cara kita menyikapi terhadap kelompok salaf yang memfitnah kelompok salaf bin Surur keluar dari manhaj salaf? Apakah itu termasuk dalam penjelasan hadis tentang perpecahan? Kalau yang dimaksud dengan Zainal Abidin Muhammad bin Surur, maka orang ini sudah diperingatkan dengan keras oleh para ulama tentang sikapnya yang mencela pemerintah dan mencela ulama-ulama Islam. Orang ini masih hidup dan tinggal di London. Ya. Muhammad bin Surur bin Zainal Abidin, kalau tidak salah namanya. Yang akhirnya kelompoknya ini disebut dengan Sururiyah. Sururiyah adalah kelompok yang mungkin terlihat dia secara lahiriah bermanhaj salaf. Jenggotan, celana di atas dua mata kaki. Tetapi dalam perihal pemerintahan suka menghina pemerintah kaum muslimin. Disebut taghut. Ya. Suka mengkafirkan bahkan pemerintah kaum muslimin dan juga suka menghina ulama-ulama Islam. Maka ini tidak benar. Dan keyakinan ini menyimpang dari keyakinan At-Ta'ifah Mansurah, kemudian Al-Firqah An-Najiyah. Itu sebabnya, ya. Wallahu a'lam. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga yang bermanhaj salaf, senantiasa urusan pemerintah adalah urusan akidah. Kita menghormati pemerintah, kita mentaati pemerintah selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Kita patuh dan tunduk kepada pemerintah selama mereka muslim dan membiarkan syiar-syiar Islam terlaksana di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat berjamaah di masjid, azan, kemudian masjid-masjid terdapat di mana-mana. Ini termasuk daripada tanda-tanda mereka membiarkan syiar-syiar Islam terlaksana. Maka jika mereka muslim, wajib ditaati. Tidak boleh untuk menghinanya, mencelanya, mengolok-oloknya dengan misalkan Bapak Presiden kita sekarang, Pak Jokowi misalkan. Kemudian kita olok-olok dengan Jokowau misalkan. Ini enggak boleh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf sangat-sangat perhatian dalam masalah ini. Bahkan bisa dikatakan perbedaannya seorang salafi dengan seorang yang bukan salafi, salah satunya bisa ditilik, dilihat dari masalah pemerintahan. Ya. Meskipun mungkin ada beberapa sikap, langkah, kebijakan pemerintah yang kurang diridhai oleh kaum muslimin. Tapi kalau kita yang bermanhaj salaf, maka kita menasihatinya dengan cara yang benar. Cara yang benar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniyah, falyakhudh bi yadihi wa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Siapa saja yang ingin menasihati pemimpin, maka janganlah dia perlihatkan kepada khalayak ramai. Makanya ajaran salaf sangat mengecam demo. Kemudian kalau dikatakan demo itu di Indonesia boleh, dan itu sebagai aspirasi masyarakat yang diperbolehkan oleh negara, maka kita katakan dalam Islam dilarang. Ya, dan berapa banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari demo? Kericuhan, kemudian kehancuran, ya, berapa banyak, kemudian pengumpatan terhadap pemerintah. Karena Islam tidak mengajari tata cara menasihati pemerintah dengan berdemo. Itu yang kita yakini, ya, itu yang kita yakini. Allahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.